menasihati orang yang berperangai buruk terlebih ketika berhadapan dengan suami atau keluarganya ini sebagaimana menasihati orang yang berbuat dosa dalam hal yang lain. Sampaikan dengan apa adanya, dengan yang santun, sampaikan dalil-dalil, ingatkan bahwa keluarga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku yang luhur, perilaku yang santun. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam mempergauli atau memperlakukan keluarganya. Karena itu, sampaikan nasihat tersebut dengan cara yang santun pula, ingatkan bahwa keluarga adalah orang yang paling pantas dan paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Dan pahala berbuat baik kepada keluarga itu lebih besar dibanding berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqta fi sabilillah. Satu dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, wa dinar anfaqta fi raqabah, satu dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak, wa dinarun anfaqtahu fil yatim fil miskin, dan satu dinar yang kau belanjakan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar lagi untuk engkau belanjakan untuk keluargamu, maka yang a'zamu ajran minallah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya di sisi Allah yang engkau belanjakan, engkau nafkahkan kepada keluargamu. Wallahu ta'ala alam.